Konsultasi Syariah. Hukum mengambil buah di pohon pinggir jalan. Pertanyaan, bagaimana hukum mengambil buah dari pohon di pinggir jalan? Apakah dibolehkan untuk dipanen lalu dijual? Jawaban, Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita memahami pohon ini milik umum, karena itu tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh individu, namun boleh dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Karena itu, sebatas berteduh atau untuk tempat parkir sementara, ulama sepakat dibolehkan. Selanjutnya, bolehkah memanfaatkan pohon tersebut dalam bentuk mengurangi sebagian kadarnya, misalnya diambil buahnya? Para ulama sepakat bagi mereka yang membutuhkan, boleh mengambil buah pohon milik umum. Selanjutnya, ulama berbeda pendapat bagi mereka yang tidak membutuhkan, bolehkah memakan buah dari pohon ini? Salah seorang ulama Malikiyah, yaitu Ahmad An-Nafrawi, dalam kitabnya Al-Fawakih Ad-Dawani, menyatakan, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hukum memakan buah di pohon yang berada di jalan yang dilewati seseorang, seperti kacang toro atau buah lainnya. Kesimpulannya, dibolehkan bagi orang yang membutuhkan, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Sementara untuk orang yang tidak membutuhkan, ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Al-Fawakih Ad-Dawani. Sebenarnya konteks keterangan beliau adalah pohon milik pribadi yang kebunnya berada di pinggir jalan. Karena itulah, An-Nafrawi merojihkan bahwa itu tindakan dilarang. Akan tetapi, ada sebuah hadis yang mendukung pendapat sebaliknya. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila kalian melewati sebuah kebun dan ingin makan, maka hendaknya memanggil pemilik kebun 3 kali. Jika dijawab, maka ikuti apa yang diminta, dan jika tidak ada jawaban, silahkan dimakan. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Asy-Syaukani menjelaskan, zahir hadis menunjukkan bolehnya memakan buah dari kebun orang lain dan minum susu kambingnya, setelah memanggil pemiliknya seperti yang disebutkan dalam hadis, yaitu 3 kali panggilan, tanpa membedakan apakah orang yang mau mengambil ini terpaksa untuk makan atau tidak. Kemudian Asy-Syaukani mengatakan, yang dilarang adalah membawa keluar sebagian buahnya, tanpa membedakan banyak maupun sedikit. Kemudian Asy-Syaukani menyebutkan bahwa ini sejalan dengan prinsip syariat bahwa ada beberapa orang yang memiliki hak untuk mendapatkan jamuan, haq ad-diyafah, seperti Ibnu Sabil atau orang yang membutuhkan, nailul autor. Penjelasan ini berlaku untuk mengambil buah dari kebun di pinggir jalan milik pribadi, sehingga bisa kita turunkan untuk pohon di tempat umum, yang dikelola oleh pemerintah dan menjadi milik bersama kaum muslimin. Berdasarkan keterangan Asy-Syaukani, mengambil buahnya diperbolehkan dengan syarat 1. Tidak ada larangan pengelola untuk mengambil buahnya. 2. Hanya sebatas makan di tempat dan tidak dibawa keluar dari area itu. Sehingga tidak boleh dipanen oleh pihak tertentu untuk dijual, karena berarti bentuk menguasai harta orang lain. Demikian, Allahu A'lam.